Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat luangnya waktu, nikmat taufik untuk mempelajari ilmu agama, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya pandai dalam mensyukuri nikmat-nikmat ini, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala terus menjaga kenikmatan-kenikmatan ini ada pada kita, dan juga memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan tambahan yang lainnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita teladani, selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan wudu, juga berkaitan dengan ibadah mandi. Kemudian dalam masalah ibadah mandi, kita sudah membahas tentang masalah niat, juga masalah rukun mandi. Kita juga sudah membahas tentang dua hadis yang menjadi dasar pembahasan masalah mandi besar, yaitu hadis yang diriwayatkan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha dan ibunda kita Maimunah radhiyallahu taala anha. Dan dari dua hadis ini kita bisa memahami beberapa sunnah yang dianjurkan untuk kita lakukan dalam mandi besar kita. Dan itulah insyaallah yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan kali ini, yaitu sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk kita lakukan saat kita mandi besar. Taib, sunnah yang pertama, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang dianjurkan untuk kita lakukan di saat kita mandi besar adalah membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Membasuh kedua tangan kita sebanyak 3 kali. Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan dalam hadis tersebut, bada'a faghasala yadayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai mandinya dengan membasuh kedua tangannya. Di dalam hadis Maimunah, ibunda kita Maimunah radhiyallahu taala anha disebutkan, faghasala kaffayhi marrataini aw thalatha. Maka beliau pun membasuh kedua telapak tangan beliau dua kali atau tiga kali. Ini menunjukkan kita dianjurkan untuk membasuh kedua tangan kita sebelum kita memulai mandi. Dan kita dianjurkan untuk membasuhnya sebanyak tiga kali. Itu yang paling afdal, ya. Ya bisa dua kali, bisa juga sekali, ya. Karena di dalam hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha tidak ada penyebutan apakah sekali, dua kali atau tiga kali. Beliau mengatakan faghasala yadayhi. Beliau membasuhnya, membasuh kedua tangan beliau. Ya, yang beliau maksud tangan beliau adalah kedua telapak tangan beliau. Dan tidak ada penyebutan sekali, dua kali atau tiga kali, sehingga sekalipun bisa masuk dalam hadis ini. Sedangkan ibunda kita Maimunah radhiyallahu taala anha menyebutkan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu membasuhnya dua kali atau tiga kali. Ini menunjukkan bahwa mengulangi pembasuhan kedua telapak tangan itu disunahkan. Bisa dua kali, bisa tiga kali, dan tiga kali yang paling afdal, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian sunnah yang kedua yang dianjurkan untuk kita lakukan ketika kita mandi besar adalah membasuh farji atau kemaluan yang terkena kotoran. Kotoran ini bisa berupa air mani, bisa berupa darah haid, ataupun kotoran yang lainnya. Ya, misalnya sebelum mandi kita kencing dulu, ya, maka kita bersihkan kotoran-kotoran itu dahulu, ya. Jadi tadi membasuh kedua telapak tangan sebanyak tiga kali yang paling afdal. Kemudian yang kedua membasuh kemaluan, membersihkannya dari kotoran-kotoran. Dan ketika kita membersihkan kemaluan kita dari kotoran-kotorannya, maka idza bala ahadukum fala ya'khudhanna dzakarahu biyaminih. Apabila salah seorang dari kalian kencing, maka jangan sekali-kali dia memegang dzakarnya dengan tangan kanannya. Jangan sekali-kali dia memegang dzakarnya dengan tangan kanannya. Wala yastanji biyaminihi. Dan janganlah dia melakukan istinja dengan tangan kanannya. Jangan sampai dia melakukan istinja dengan tangan kanannya. Kita sudah membahas masalah istinja ini. Yaitu membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan. Jangan beristinja dengan tangan kanan, tapi gunakan tangan kiri. Inilah mulianya Islam. Inilah lengkapnya syariat Islam. Sampai yang kecil-kecil diatur oleh Islam. Dan Islam menempatkan setiap anggota badan pada tempatnya masing-masing. Karena tangan kanan itu tangan yang digunakan untuk makan. Maka jangan sampai tangan yang seperti ini digunakan juga untuk sesuatu yang kotor. Makanya Islam melarang kita untuk menggunakan tangan kita membersihkan, ya, hal-hal yang kotor. Karena tangan kanan ini untuk makan, untuk minum. Gunakan tangan kiri yang tidak digunakan untuk makan, untuk minum, untuk melakukan pembersihan kotoran-kotoran yang keluar dari tubuh kita. Taib. Sunnah yang ketiga yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan saat kita mandi besar adalah membersihkan kemaluan. Membersihkan kemaluan dengan sesuatu yang bisa membersihkan kotoran dengan baik. Kalau di zaman dahulu, mungkin dengan debu atau dengan pasir, dengan tanah yang ada di sekitar tempat yang digunakan untuk mandi. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman dahulu kehidupan manusia masih sangat sederhana. Dahulu setelah beliau membersihkan kotoran yang ada di kemaluan beliau, beliau membersihkan tangannya dengan tanah yang ada di sekitar beliau. Beliau gosok-gosokkan tangan beliau di tanah atau di dinding, ya. Dindingnya orang dahulu juga dari tanah. Sunnah yang ketiga apa? Membersihkan tangan dari kotoran yang menempel di tangan setelah membasuh kemaluan. Di zaman sekarang kita cukup dengan menggunakan sabun misalnya. Jadi setelah membersihkan kemaluan kita dengan tangan kiri kita, maka kita bersihkan tangan kiri kita dengan menggunakan sabun. Ini disunnahkan. Hal ini berdasarkan hadis dari ibunda kita Maimunah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Tsumma qala bi yadihi al-ard famasahaha bit-turab tsumma ghasalaha." Kemudian beliau menempelkan tangannya di tanah. Setelah itu, beliau mengusapkan tangannya dengan debu atau dengan pasir. Kemudian setelah itu beliau mencucinya. Di dalam riwayat lain disebutkan, ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضِ. Kemudian beliau memukulkan tangan kirinya ke tanah. فَدَلَكَهَا دَلْكَنْ شَدِيدًا. Kemudian beliau menggosok-gosokkan tangan kirinya ke tanah itu dengan cara yang kuat. Tujuannya adalah untuk membersihkan tangan kirinya dari kotoran yang menempel setelah tangan kiri itu membersihkan kotoran yang ada di kemaluan. Makanya ini menjadi disunnahkan. Ya, para ulama mereka punya kaedah yang sangat bermanfaat bagi kita dalam memahami nas atau memahami dalil. Mereka mengatakan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu dalam masalah ibadah, maka minimal itu menunjukkan disunnahkannya perbuatan itu. Saya ulangi, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu pada suatu ibadah, ini ranahnya ibadah ya, bukan ranah sesuatu yang non ibadah. Apabila ranahnya ibadah dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minimal ini menunjukkan hukum sunnah melakukan hal tersebut. Itu minimal. Bisa jadi menunjukkan hukum wajib kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa itu wajib. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan itu wajib, maka minimal itu menunjukkan bahwa hal tersebut disunnahkan. Dan disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mandi jinabah melakukan hal yang seperti ini, dan mandi jinabah termasuk ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempelkan tangan kirinya ke tanah, kemudian beliau gosok-gosokkan. Kemudian beliau cuci. Sehingga membersihkan tangan setelah seseorang membersihkan kemaluannya ketika dia mandi besar, itu menjadi disunnahkan. Baik. Sunnah yang keempat, ketika kita mandi besar adalah berwudu, ya, berwudu dengan sempurna, sebagaimana kita berwudu ketika akan sholat. Dan ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi wudu sempurna dari awal sampai akhir. Dan kata para ulama, hadis Aisyah ibunda kita ini menjelaskan tentang kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi. Sedangkan hadis ibunda kita Maimunah radhiyallahu taala anha itu membicarakan tentang salah satu dari cara mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kemarin sudah kita jelaskan ada perbedaan antara cara mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha dengan cara mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh ibunda kita Maimunah radhiyallahu taala anha. Dalam hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan berwudu dengan sempurna, kemudian setelah itu baru mandi. Adapun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita Maimunah radhiyallahu taala anha, katakan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian sebelum beliau membasuh kakinya, beliau mandi. Sampai terakhir, setelah itu beliau menutup mandinya dengan membasuh kedua kaki beliau. Sehingga di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara wudu beliau dengan mandi besar beliau. Sedangkan di hadis Maimunah ibunda kita radhiyallahu taala anha ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan menggabungkan antara ibadah wudu dan ibadah mandinya menjadi satu. Kata para ulama, ya, atau sebagian ulama mengatakan bahwa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi itu seperti yang disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, tapi terkadang beliau mandi dengan caranya ibunda kita, dengan cara yang disebutkan oleh ibunda kita Maimunah radhiyallahu taala anha. Baik. Intinya bahwa berwudu ketika akan mandi besar ini disunnahkan. Ya. Berwudu ketika akan mandi besar itu disunnahkan. Maka hendaklah kita mengusahakan hal ini. Jangan langsung mandi, ya. Walaupun dibolehkan karena ini sunnah, ya, tapi kalau kita sudah tahu ini disunnahkan, maka lakukan. Lakukan sebaik mungkin. Karena ini adalah ladang pahala. Dan yakinlah bahwa ada manfaat yang sangat besar ketika kita melakukan ibadah seperti ini. Dan manfaat ibadah itu tidak hanya masalah pahala. Bisa juga ada manfaat dunianya. Dan Allah Ta'ala alam, berwudu ketika akan mandi besar ini juga ada manfaat duniawinya. misalnya ketika kita pagi-pagi mandi besar, cuaca dingin sekali, air juga dingin. Kalau kita mandinya langsung mengucurkan air ke kepala, maka badan kita akan terasa kaget, ya. Badan kita akan merasakan kekagetan karena dinginnya air yang langsung mengenai semua badan kita. Berbeda ketika kita berwudu terlebih dahulu, yang terkena air yang dingin tersebut bagian-bagian yang bagian-bagian yang paling luar, ya, bagian-bagian yang paling luar, ya, tangan terkena, wajah juga terkena, kemudian kepala hanya diusap, telinga diusap, kaki diusap, sehingga ada pendahuluan. Kemudian ketika air tersebut kita kucurkan ke air, badan tidak sekaget ketika tidak ada pendahuluan itu sama sekali. Maka berwudu ketika akan mandi itu juga penting bagi kesehatan kita. Itu akan mengurangi efek kaget kepada yang dirasakan oleh tubuh ketika terkena guyuran air secara langsung. Baik. Kemudian sunnah yang berikutnya yang dianjurkan untuk dilakukan saat mandi besar adalah berkumur dan istinsyak. Dan ini sebagaimana dipilih oleh jumhurul ulama. Mayoritas ulama memilih pendapat ini, bahwa berkumur dan istinsyak atau membersihkan hidung dengan cara memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya lagi, ya, hampir sama dengan berkumur. Hanya saja berkumur itu tempatnya di mulut, sedangkan istinsyak itu tempatnya di hidung. Berkumur kita bisa memutar-mutar air di dalam mulut kita, sedangkan ketika istinsyak kita tidak bisa melakukan yang seperti itu. Tapi tujuan kedua sunnah ini sama, yaitu membersihkan tempatnya. Kalau berkumur itu membersihkan mulut, kalau istinsyak itu membersihkan membersihkan hidung kita. Dan dua-duanya disunnahkan dalam ibadah mandi besar. Misalnya seseorang tidak wudu terlebih dahulu ketika mandi besar, dia langsung mandi dan dia tidak berkumur-kumur dahulu, begitu pula tidak istinsyak terlebih dahulu, maka mandinya sah. Namun tetap saja melakukannya jauh lebih baik daripada meninggalkannya. Dan ini bukan sesuatu yang berat, ya. Ini bukan sesuatu yang berat. Maka kalau kita sudah tahu bahwa itu merupakan sesuatu yang disunnahkan, maka bersemangatlah untuk melakukannya. Baik. Ada pendapat yang mewajibkannya, dan ini yang menjadi pendorong bagi kita untuk melakukannya juga. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah yang sering saya ulang-ulang, al-khuruju minal khilafi mustahab. keluar dari khilaf para ulama itu dianjurkan. Kalau kita berkumur dan istinsyak terlebih dahulu sebelum mandi atau di dalam mandi kita, maka tidak ada ulama yang mengatakan mandi kita tidak sah. Berbeda kalau kita tidak berkumur dan kita tidak istinsyak ketika mandi besar. Ada sebagian ulama yang mengatakannya tidak sah. Namun saya katakan tadi, pendapat mayoritas ulama mengatakan sah. Dan mereka berdalil dengan banyak dalil dalam masalah ini. Di antara dalil yang mereka sebutkan adalah hadis dari ibunda kita Ummu Salamah. Beliau ketika bertanya tentang mandi besar, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama yakfiki an tahthi 'ala ra'siki 3 hathayat mimma." Sungguh cukup bagimu untuk mengguyurkan ke kepalamu 3 guyuran air. Thumma tufidina alaikil ma. Kemudian guyurlah semua badanmu dengan air. Fa'idha anti qad tahurti. Ketika engkau telah melakukan yang seperti itu, maka engkau telah suci. Di sini tidak disebutkan adanya kumur-kumur sama sekali. Di sini juga tidak disebutkan masalah istinsyak sama sekali. Makanya ini menunjukkan bahwa berkumur-kumur dan istinsyak itu tidak diwajibkan, tapi itu disunnahkan. Di sana juga ada hadis dari Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mengatakan, "Tadzakarna ghusl al-janabah 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, amma ana fa'akhudhu mil'a kaffi 3 fa'asubbu 'ala ra'si thumma ufidu ba'da dhalika 'ala sa'iri jasadi." Kami pernah bermuzakarah atau memperbincangkan masalah mandi janabah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada yang mengatakan, "Adapun aku, maka aku mengambil air di telapak tanganku. Aku penuhi air, aku penuhi telapak tanganku dengan air. Kemudian aku guyurkan air tersebut ke kepalaku sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu aku guyurkan air tersebut ke seluruh badanku." Di sini tidak ada penyebutan tentang berkumur-kumur. Tidak ada juga penyebutan tentang beristinsyak. Kalau berkumur-kumur dan istinsyak itu diwajibkan, maka harusnya ada penyebutan itu di dalam hadis ini. Dan harusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan masalah itu, karena ini disebutkan di sisi beliau. Beliau benar-benar mengetahuinya. Kalau ada yang kurang, harusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya ketika itu. Karena kata para ulama, ta'khirul bayan an waqtil hajati la yajuz. Kata para ulama, tidak boleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan penjelasan sesuatu dari waktu dibutuhkannya. Ini waktu dibutuhkan adanya penjelasan itu. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskannya. Ini menunjukkan bahwa berkumur-kumur dan beristinsyak ketika mandi itu tidak diwajibkan. Ya. Ini disunahkan. Walaupun itu disunahkan, maka kita harusnya bersemangat untuk menjalankannya. Apalagi kalau kita tahu bahwa di sana ada ulama-ulama yang mewajibkannya. Sehingga ketika kita melakukannya, maka itu lebih aman dan lebih selamat. Namun ketika keadaan tertentu kita meninggalkannya, maka insya Allah tidak ada masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Sunnah yang berikutnya, yang kelima, adalah mengguyurkan air ke kepala sebanyak 3 kali sampai air tersebut menembus atau sampai air tersebut mengaliri dasar-dasar dari rambut kita atau pangkal-pangkal rambut kita. Mengguyur air ke kepala sebanyak 3 kali sampai air tersebut mengenai pangkal-pangkal rambut kita. Ya, kalau air mengenai pangkal-pangkal rambut, tentunya akan mengenai kulit dari kepala kita. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Ya, jadi kalau kita memisahkan antara wudu dan mandinya, kita wudu dahulu, kemudian setelah itu mandi. Maka kita mulai dengan mengguyurkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Atau kalau kita tidak pisahkan antara wudu dengan mandinya, maka setelah mengusap telinga, sebelum membasuh kedua kaki, maka kita guyurkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Sampai air tersebut benar-benar masuk dan mengenai pangkal-pangkal rambut kita. Ini disunahkan ya. Disunahkan urutannya seperti ini. Kemudian setelah itu, sunnah yang keenam, yaitu memulai pembasuhan anggota badan yang bagian kanan. Memulai pembasuhan anggota badan dalam ibadah mandi kita dengan yang bagian kanan dahulu. Kita dahulukan yang bagian kanan. Ya, misalnya setelah kita mengguyur, ya, kita mengguyur kepala, ya, maka kita berusaha mengguyur kepala yang bagian kanan dahulu, kemudian setelah itu yang bagian kiri. Ketika kita mengguyur badan kita, ya, misalnya pundak ke bawah, maka kita guyur yang bagian kanan dahulu, kemudian setelah itu kita guyur yang bagian kiri, ya. Ini disunahkan. Disunahkan untuk melakukan yang seperti ini. Jadi semua badan kita, kita guyur dan kita mulai dengan bagian kanannya. Ya, kepala kita mulai bagian kanannya. Kemudian setelah itu bagian kiri kepala. Semua badan kita juga demikian. Kita guyur bagian kanan dahulu, kemudian setelah itu kita guyur bagian kiri. Kemudian ketika mengguyur kepala, kita disunahkan untuk menyela-nyela kepala kita dengan jari jemari kita. Ini juga sunnah. Kita menyela-nyela rambut kita dengan jari jemari kita. Ini untuk memudahkan air sampai ke pangkal-pangkal rambut kita. Karena kalau kita tidak sela-selai rambut-rambut kita, maka bisa jadi air sulit untuk sampai ke pangkal rambut. Dan ini disebutkan di dalam hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan thumma yukhallilu biyadihi sya'rahu hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afad 'alaihi al-ma' 3 marrat. Beliau katakan ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyela-nyelai rambutnya dengan tangannya, maksudnya dengan jari jemarinya, sampai ketika beliau menganggap bahwa kulit kepalanya sudah terkena air semuanya, beliau setelah itu mengguyurkan airnya ke badan beliau sebanyak 3 kali. Ini menunjukkan ya bahwa menyela-nyela rambut kepala ketika mengguyurnya dengan air itu amalan yang disunnahkan, karena ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan itu merupakan kebiasaan beliau saat mandi. Dan kita tahu tadi kaidahnya bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah tertentu minimal menunjukkan hukum sunnah. Kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa itu wajib, baru kita katakan itu wajib. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu wajib, maka kita katakan itu sunnah. Minimal itu sunnah. Baik. Yang menjadi permasalahan yang setelahnya adalah apabila seseorang punya jenggot yang lebat, apakah diwajibkan untuk menyela-nyela jenggotnya ataukah disunnahkan? Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan diwajibkan, karena kalau tidak disela-sela dengan tangan, maka air akan sulit mencapai kulit yang ada di dalam jenggot itu. Padahal kulit itu diwajibkan untuk dibasuh. Semua kulit yang ada di tubuh diwajibkan untuk dibasuh. Namun jumhur ulama mengatakan bahwa itu tidak diwajibkan. Ya, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, begitu pula Ibnu Hazm rahimahumullahu jami'an. Mereka mengatakan tidak ada kewajiban untuk menyela-nyelai jenggot dengan tangan agar air benar-benar bisa sampai ke pangkal-pangkal rambut jenggot itu. Dan wallahu ta'ala alam, saya melihat pendapat ini yang lebih kuat. Pendapat ini yang lebih kuat. Terutama apabila jenggotnya sangat tebal sekali. Ya. Apabila jenggotnya sangat tebal sekali, maka ini akan sangat memberatkan apabila diwajibkan untuk menyampaikan air ke sela-sela jenggot itu. Ini akan sangat memberatkan sekali. Apalagi kalau kita melihat beberapa hadis persyaratan untuk mandinya sangat longgar sekali. 3 guyuran air sudah cukup. Ini sangat longgar sekali. Bagaimana dengan 3 guyuran air tersebut bisa menyampaikan air ke sela-sela jenggot yang sangat tebal, sangat lebat. Ini sesuatu yang ya tidak sinkron. Makanya pendapatnya jumhur ulama dalam masalah ini lebih kuat, Allah Ta'ala alam. Namun begitu ya, walaupun kita tahu yang seperti ini, maka tetap kita berusaha untuk menyela-nyela jenggot itu dengan tangan kita. Ya, ini disunnahkan. Menyela-nyela jenggot disunnahkan. Tapi kalau dikatakan wajib, maka ini akan sangat memberatkan. Dan mayoritas ulama mengatakannya sunnah. Sehingga ya kita tetap bersemangat untuk menjalankannya. Yang pertama, karena para ulama mengatakan itu sunnah dan setiap yang sunnah akan mendatangkan pahala. Yang kedua, khurujan minal khilaf, keluar dari khilafnya para ulama, wallahu ta'ala a'lam. Sunnah yang berikutnya adalah menggosok-gosokkan tangan kita ke badan. Ya, jadi kita mengguyurkan air sekaligus menggosok-gosok badan kita agar air tersebut benar-benar ya mengenai badan kita. Ini disunnahkan. Ini disunnahkan. Tidak diwajibkan. Kecuali apabila air tersebut tidak bisa sampai ke tempat tertentu kecuali dengan kita gosok-gosok tangan kita ke tempat itu. Maka menggosok-gosokkan tangan ke tempat itu menjadi wajib. Dan disinilah berlaku kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang sebuah kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib. Sesuatu yang sebuah kewajiban tidak bisa sempurna atau tidak bisa terwujud kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib. Ya, kita diwajibkan untuk menyampaikan air ke seluruh kulit luar kita. Kalau misalnya tanpa menggosok, maka air tidak bisa sampai ke bagian kulit luar, maka menggosok tempat tersebut menjadi diwajibkan. Ya. Tapi kalau misalnya tanpa menggosok, kulit-kulit yang bagian luar tetap bisa menyampaikan air ke tempat itu, maka menggosok-gosokkan tangan ke badan, ini hukumnya sunnah, wallahu ta'ala a'lam. Ya, inilah sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan ketika kita mandi besar. Ya, maka bersemangatlah untuk melakukan sunnah-sunnah ini. Semakin kita sempurna dalam melakukan sunnah-sunnah ini, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan dan ibadah mandi kita semakin berkualitas. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini, masih berkaitan dengan sunnah-sunnah yang dianjurkan pada saat kita melakukan mandi besar. Nam, ikhwata salam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di line telepon 0218236543. Halo. 0218236543. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan hamba Allah di Riau. Silakan Ibu. Ini Ustaz. Kadarullah terputus. Baik, silakan bagi ibu yang berusaha untuk menelpon kami dari Riau bisa mencoba kembali di layanan telepon kami 0218236543 atau bagi yang lainnya bisa mencoba di layanan telepon 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Tema. Ya, dengan ibu siapa, di mana? Maaf. Dari Ibu Krus di Kalimantan Timur. Silakan Ibu. Ya, ya. Suami yang ingin punya istri dua, apakah harus rajin sholat dan apakah harus minta izin dulu sama istrinya? Kalau suami yang sholatnya jarang, dan dia menikah tidak izin dulu sama istrinya, apakah pernikahannya dengan istrinya yang kedua sah, Ustaz? Baik, itu saja Ibu pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Ya, ini pertanyaan tentang poligami ya. Jadi setiap muslim itu diwajibkan untuk menjaga sholat lima waktunya. Setiap muslim diwajibkan untuk menjaga sholat lima waktunya. Ini tidak ada kaitannya dengan poligami atau tidak poligami. Semuanya, baik yang poligami ataupun yang tidak poligami, diwajibkan untuk menjaga sholat lima waktunya. Ya. Kemudian kalau misalnya ada seseorang dia sholatnya masih kurang baik, ya, banyak bolong-bolong, apakah dia dilarang poligami? Jawabannya sebenarnya tidak, ya, karena poligami itu syariat tersendiri. Dia tidak ada, tidak punya kaitan khusus dengan sholat lima waktu. Dia tidak punya kaitan khusus dengan sholat lima waktu. Ya, seperti misalnya orang yang misalnya dia sholatnya bolong-bolong, kemudian ada syariat zakat. Apakah dia diwajibkan zakat? Maka tetap saja dia diwajibkan zakat, karena ini syariat yang berbeda, ya, tidak ada kaitan khusus antara keduanya, tidak ada hubungan khusus antara keduanya. Kalau ini tidak ada, maka ini harus tidak ada. Tidak seperti itu. Ini syariat yang berdiri sendiri-sendiri. Selama kita masih menganggap bahwa dia muslim, maka kita tidak boleh melarang dia untuk melakukan poligami. Nanti tergantung istri yang dia ajak untuk berpoligami. Apakah dia mau menikah dengan orang yang sholatnya bolong-bolong? Kalau hak Allah saja sulit untuk dijaga, bagaimana dengan hak manusia? Dan orang yang sholatnya bolong-bolong itu pertanda bahwa dia tidak baik dalam kehidupannya. Apalagi dia mengaku sebagai seorang muslim. Dan kita tahu bahwa sholat merupakan rukun Islam. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, itu menjadi pembeda antara seorang muslim dan orang kafir. Di dalam hadis lain disebutkan bahwa sholat itu tiang agama. Kalau tiangnya ini keropos, maka agama seseorang berarti menjadi lemah dan mudah goyah. Kalau agama seseorang mudah goyah, ini sangat membahayakan. Maka seorang wanita harusnya benar-benar selektif dalam memilih calon suami, karena kita harus tahu konsekuensi dari pernikahan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang istri itu tawanan bagi seorang suami. Seorang istri itu tawanan yang ada di sisi suaminya. Ini konsekuensi yang sangat berat. Bagaimana tawanan perang itu? Tawanan perang itu jadi budak. Dan dia bisa diperintah dengan apapun yang diinginkan oleh orang yang menawannya. Ya, ini sebagai kiasan saja. Maksudnya bahwa sebuah pernikahan itu konsekuensinya sangat berat bagi seorang istri. Maka carilah suami-suami yang benar-benar kita perkirakan akan menghormati istrinya. Ya. Carilah suami-suami yang benar-benar baik dari sisi akhlaknya, dari sisi agamanya. Termasuk barometer baiknya agama seseorang adalah sisi sholatnya. Kalau sholatnya lengkap, sholatnya sempurna, sholatnya di masjid, maka itu pertanda bahwa agama seseorang baik. Nanti kalau sudah terlihat agama seseorang baik, baru lihat sisi akhlaknya, bagaimana akhlak dia. Karena bisa jadi seseorang baik dari sisi pengamalan agamanya, tapi dia punya perangai, punya akhlak yang tidak baik dan susah diubah. Memang tabiat dia seperti itu. Maka ini juga akan menjadikan istri sangat sengsara ketika hidup bersama dia. Ya, intinya lihatlah agamanya, lihatlah akhlaknya, agar kita nantinya bisa hidup bahagia bersama dia. Kemudian masalah yang kedua yang disebutkan tadi, apakah seorang suami ketika berpoligami harus izin dahulu kepada istrinya? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak harus. Tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dahulu berpoligami beliau meminta izin dulu kepada istri-istrinya. Tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan seperti ini. Dan ini dalil yang sangat jelas bahwa ketika seorang suami ingin berpoligami, tidak ada kewajiban bagi dia untuk meminta izin dahulu kepada istrinya. Tapi kita hidup di negara Indonesia, dan di negara Indonesia ada hukum yang harus kita terapkan. Ya, hukum negara maksud saya. Ada undang-undang dalam masalah itu. Kalau misalnya ada orang, dia berpoligami tanpa izin istrinya, bagaimana hukumnya secara syariat? Hukumnya secara syariat, nikah poligaminya sah. Secara syariat, ya, nikah poligaminya sah. Tapi kalau misalnya dia nantinya terjerat hukum karena tindakannya tersebut, maka dia harus menanggung resiko itu. Dia harus menanggung resiko itu. Kalau misalnya akhirnya dia dipenjara karena dia melakukan poligami tanpa seizin istrinya dan akhirnya istrinya menggugat, ya, dia harus merasakan sendiri apa yang menjadi akibat perbuatannya. Tapi kalau dari sisi syariatnya seperti itu, tidak ada masalah, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Ibu Kris yang berada di Kalimantan. Pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat dari Pak Rian di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan seorang yang masih bertato dan sudah taubat, tapi tato masih belum bisa dihilangkan karena menghilangkan tato secara permanen sangat sulit dan bisa menyebabkan bekas dan cacat tubuh, Ustaz? Pertanyaannya, apakah pada saat masih bertato di bagian lengan dan kaki bisa menghalangi wudu dan mandi besar? Mohon nasihat dari Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik. Iya, tato merupakan tindakan dosa besar, ya. Sayangnya di zaman ini banyak orang-orang yang mentato tubuhnya karena mengikuti budaya orang-orang di luar Islam. Padahal di dalam Islam sangat jelas laknat bagi mereka yang mentato tubuhnya. Dan harus dicatat di sini, ketika Islam melarang sesuatu, pasti ada bahaya besar pada sesuatu itu, atau minimal mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Dan itu bisa terlihat bagi mereka yang bertato. Coba lihat orang-orang yang mentato tubuhnya. Mereka tidak akan puas dengan tato yang sedikit. Atau kebanyakan mereka tidak akan puas. Dan banyak yang akhirnya mentato seluruh tubuhnya, bahkan mentato matanya. Na'udzubillahi minal khudlan. Ini kehinaan yang sangat luar biasa ya. Semua badannya ditato, sampai matanya ditato. Jadi tidak seperti manusia. Itulah indahnya Islam. Islam itu menutup pintu keburukan dari awal. Dan ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Maka jangan sampai kita mentato tubuh kita. Laknat akan datang ketika seseorang mentato tubuhnya. Laknat adalah dijauhkannya seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat Allah itu sangat dibutuhkan oleh kita semuanya sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang sangat membutuhkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ustaz, bagaimana apabila sudah terlanjur? Dulu tergoda dan kalah dengan syahwat. Akhirnya mentato tubuh. Apakah ketika bertaubat disyariatkan untuk menghilangkannya? Maka jawabannya iya. Ketika bertaubat kita disyariatkan menghilangkan bekas dari kemaksiatan kita, apalagi bekas dari dosa besar, selama itu tidak membahayakan diri kita. Tolong catatan ini ya, atau batasan ini diperhatikan dengan baik. Kita disyariatkan untuk menghilangkan bekas kemaksiatan kita, bekas dosa besar kita, selama itu tidak membahayakan tubuh kita. Kalau ternyata itu membahayakan tubuh kita, maka tidak usah dilakukan. Ada uzur untuk meninggalkannya. Ada uzur untuk meninggalkan, menghilangkan bekas dari dosa besar kita atau bekas dari kemaksiatan kita. Uzurnya apa? Karena itu akan mendatangkan mudarat yang lebih besar. Tapi kalau misalnya menghilangkan tato bisa dilakukan tanpa meninggalkan mudarat yang berarti, maka tentunya ini harus dilakukan. Dan saya mendengar ya, ada alat yang bisa menghilangkan tato dengan tanpa mendatangkan mudarat yang berarti. Tapi mereka juga mengatakan harus bertahap. Bisa saja sampai 3 kali sampai 5 kali baru benar-benar hilang. Sedikit demi sedikit baru bisa benar-benar hilang. Namun saya juga mendengar bahwa untuk melakukan itu membutuhkan biaya yang besar. Kalau keadaannya demikian dan seseorang tidak mampu untuk membayar biaya tersebut, maka ini juga uzur bagi dia. Ini juga uzur bagi dia karena dia tidak mampu untuk membayar ongkos untuk menghilangkan bekas dari kemaksiatannya itu. Kemudian pertanyaan yang disebutkan tadi, apakah ini akan menghalangi air untuk sampai ke kulit? Maka jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tato itu letaknya di bawah kulit. Tato itu letaknya di bawah kulit. Dia disuntikkan ke bawah kulit, tapi karena itu masih di permukaan yang bagian bawah kulit luar, makanya dia akan mempengaruhi warna kulitnya. Bisa berwarna hijau, bisa berwarna biru, dan warna-warna yang lainnya. Karena dia masih di bawah permukaan kulit yang luar, tapi dia bukan di luar kulit ya, yang saya tahu demikian. Kalau ternyata dia memang di bawah kulit, bukan di luar kulit, maka dia tidak menghalangi air yang sampai ke kulit itu. Karena yang disyaratkan dalam wudu dan dalam mandi besar adalah menyampaikan air ke kulit bagian luar. Menyampaikan air ke kulit bagian luar. Begitu pula kalau misalnya rambut ke rambut bagian luarnya. Ya, misalnya rambut ini ada rongga-rongganya, maka sampainya air ke rongga-rongga rambut itu tidak disyaratkan. Yang penting ya air tersebut sampai ke rambutnya yang bagian luar. Ini yang disyaratkan di dalam ibadah wudu dan ibadah mandi besar. Ya, sehingga Anda melihat orang yang bertato ketika berwudu dan ketika dia mandi besar, wudunya sah, mandi besarnya sah selama memenuhi syarat rukunnya. Ya, demikian jawaban yang bisa Anda sampaikan. Ya, dan ini menjadi akhir dari perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang kita dapatkan dalam kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan taufik darinya untuk bisa mengamalkan ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan kita juga bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.